abis syuting nih, Ais lapar. Sekarang Ais mau makan mie kesukaan Ais, yaitu mie lemonilo. Nih, masakin dong mie kesukaan Ais, mie lemonilo. Oke Mbak Ais, Umi masakin dulu ya. Mie lemonilo itu dipanggang bukan digoreng, jadi air rebusannya jernih. Terima kasih Umi, Ais suka banget mie hijau lemonilo. Enak banget, besok Ais mau lagi ya Mi. Oke Ais, kalau begitu besok Umi mau belanja ke supermarket terdekat.